إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويقول ربنا عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين، جمع عظيم رحمني ورحمكم الله. مريا pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah. Dari nikmat diniyah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita, telah memberikan keimanan kepada kita, telah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mengagungkan salat berjamaah, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, di mana di bulan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak beribadah kepada-Nya. Di siang hari kita berpuasa dan di malam hari kita laksanakan qiyamul lail bersama-sama, sehingga ibadah tersebut menjadi ringan. Dari nikmat duniawiyah tentunya juga sudah sangat banyak yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, rezeki dan lain sebagainya yang pantas untuk senantiasa kita syukuri. Dan ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka meyakini bahwa pada hari kiamat nanti ahlul jannah, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, qala yaqulu Allah tabaraka wa taala: Turiduna shay'an أزيدكم فيقولون ألم تضيق وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. كلام صحيح مسلم من صحابة صهيب الرومي من نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau mengatakan, apabila ahlul jannah telah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian? Maka mereka ahlul jannah mengatakan, bukankah engkau ya Allah telah putihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau telah selamatkan kami dari neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayakshiful hijab." Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab yang menghalangi pandangan hambanya dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dibuka hijab tersebut yang disebut dalam hadis Al-Isra, hijabuhu nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fayakshiful hijab, maka pada saat itu Allah membukakan al-hijab, tabir yang menghalangi pandangan terhadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama utu syai'an, maka mereka tidaklah diberi sesuatu, ahabba ilaihi, yang lebih mereka cintai, minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, daripada melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama hadis mengatakan hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, diriwayatkan dari banyak jalan dari para sahabat, para tabi'in dan generasi setelah mereka. Kemudian ketahuilah bahwa di antara melihat Allah Subhanahu wa taala dan salat memiliki kaitan yang sangat erat. Makanya tadi kita katakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang mengagungkan perintah salat. Menjaga salat berjamaah, menjaga salat lima waktu. Maka kepada saudara-saudara dari kaum muslimin yang sementara ini atau sebelum ini masih sering meremehkan salat mengakhirkan waktu, tidak melaksanakan sholat tepat waktu, di awal waktu, tidak berjamaah, sadarlah, perhatikanlah kewajiban sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mi'raj, diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara salat dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga ketika seseorang termasuk dari ahlus salat, orang-orang yang senang salat, orang-orang yang memperhatikan salat, orang-orang yang memperhatikan salat jamaahnya, sangat pantas bagi dia untuk mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melihat wajahnya. Sebaliknya, siapa yang meremehkan kewajiban yang satu ini, meremehkan salat, tidak khusyuk di dalamnya, tidak memperhatikannya, suka mengakhirkan dari waktunya, tidak memberikan perhatian yang besar kepadanya, dia pantas untuk dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat wajahnya. Dia pantas untuk menjadi orang yang merugi pada hari kiamat nanti. Hubungan antara salat dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya pada surat Al-Qiyamah dari ayat 22 sampai 32. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin basirah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man taraq. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وجه وجه قد هريت يد هريك أمتنا برص برسل سري نبأ إنده إلى ربها ناظرة karena dia melihat kepada Rabb-nya, ila Rabbina, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, sangat pantas wajah-wajah itu berseri-seri, nampak cantik yang perempuannya, nampak ganteng tampan yang laki-lakinya, indah karena dia melihat kepada yang menciptakannya, dan tentunya ia berbahagia dengan hal tersebut. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Sebaliknya di sana ada wajah-wajah basirah yang kalut, cemberut, nampak hitam, nampak jelek. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dia yakin bahwa akan diperlakukan kepadanya sesuatu yang membinasakannya. Kalla, itu benar-benar sesuatu yang hak. Idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Ketahuilah ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kemudian dikatakan, apakah ada yang bisa mengobati? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Dan jiwa itu pun meyakini bahwa itulah saat perpisahan dengan nyawanya. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Dan karena begitu beratnya nazak sakaratul maut sehingga berhimpitan di antara betis satu dengan yang lainnya. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Pada hari itu dia akan dikiring menghadap Allah Rabb-nya. Fala saddaqa wa la shalla. Dia mendapatkan hal yang seperti itu karena dia dahulu tidak pernah bersedekah, tidak pernah pula salat. Walakin tazzaba wa tawalla. Akan tetapi dia adalah orang yang mendustakan dan berpaling menjauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua kelompok dari manusia pada hari kiamat nanti. Kelompok yang pertama ahlul jannah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dahulu melaksanakan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, salat dan lain-lainnya. Wajah mereka berseri-seri yang gembira karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua sebaliknya, wajah yang bersedih, wajah yang jelek, wajah yang kotor, wajah yang hitam. Sehingga dia pun di saat mati mengalami kesulitan yang sangat, dan diceritakan dia mendapatkan balasan seperti itu karena dia dahulu fala saddaqa wala shalla. Dia tidak sedekah, tidak melaksanakan zakat maupun infak-infak yang sunnah. Demikian juga dia tidak melaksanakan salat. Jadi orang yang tidak salat pada hari kiamat nanti, wajah mereka akan menjadi wajah yang jelek, wajah yang bersedih, wajah yang hitam. Namun orang yang salat, orang yang khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi kelompok yang pertama, orang yang wajahnya berseri-seri karena bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala, dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh nazara ila al-qamari lailatan fajr. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bulan di malam purnama. Faqal, seraya beliau mengatakan, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudhammuna bi ru'yati. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian bisa melihat bulan ini. La tudhammuna bi ru'yati, kalian tidak akan terhalang dari melihatnya. Fa in istata'tum an la taghlibu 'ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan dari salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam, maka lakukanlah. Kemudian sahabat Jarir membaca ayat dari surah Taha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam purnama menarik perhatian mereka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dan Nabi memberikan satu pelajaran yang berharga, akidah, kepada mereka dan kepada kita semua. Kalian akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian bisa melihat bulan ini. Yang disamakan adalah kemampuan melihat, bukan apa yang dilihat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai bulan. Sebagaimana kalian mampu untuk melihat bulan ini, maka kalian akan mampu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibukakan hijab oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan izin bagi mereka untuk melihatnya, maka ahli jannah dapat melihatnya. La tudhammuna bi ru'yatihi, tidak ada awan yang menghalangi dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini menunjukkan betapa erat kaitan antara salat dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, "Fa in istata'tum an la taghlibu." Kalau kalian bisa, kalau kalian mampu, tidak dikalahkan, tidak dihalangi dari dua salat, yaitu salat subuh sebelum terbit matahari dan salat asar sebelum tenggelam matahari, maka lakukanlah. Setelah memberitahukan ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah mengisyaratkan, lakukanlah hal ini untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang besar itu, yaitu memperhatikan dua salat, yaitu salat al-asr dan salat al-fajr, salat asar, salat sebelum tenggelam matahari, dan salat al-fajr, salat subuh, salat sebelum terbit matahari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعة ما رحمني ورحمكم الله، jadi sangat erat sekali kaitan antara menegakkan salat, terutama salat yang wajib, dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis yang kedua, hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita untuk supaya kita memperhatikan dua salat, salat asar dan salat subuh. Dan tentunya kedua salat ini salat yang paling berat, sehingga ketika ada seorang hamba yang memperhatikan, maka dia akan lebih memperhatikan salat-salat yang lainnya. Ketika dia bisa menjaga dua salat ini, salat subuh dan salat asar, maka dia akan bisa menjaga salat-salat yang lainnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pun telah mengisyaratkan dengan kata-kata, "Fa in istata'tum alla taghlibu." Kalau kalian mampu untuk tidak dikalahkan. Dengan kata lain, kalau kalian bisa mengalahkan, ada di sana hal-hal ghawalib, hal-hal yang menghalangi dari melaksanakan salat. Di waktu subuh banyak orang yang terhalangi dari salat itu dengan tidur atau dengan hal-hal yang lainnya yang menyibukkan dia. Di waktu asar banyak juga penghalang-penghalang yang bekerja di bengkel masih berlepotan dengan oli dan sebagainya, yang bekerja di sawah masih kotor, maupun penghalang-penghalang yang lain. Namun tentunya ketika kita menghendaki kebahagiaan buat diri kita, sebagaimana kita semangat mencari nafkah dalam kehidupan dunia ini, kita pun juga harus bersemangat untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dalam Islam salat tidak mesti berpakaian yang najis, yang bersih. Artinya asalkan tidak najis, sudah diperbolehkan kita untuk melaksanakannya. Pak tani yang di sawah boleh dengan baju kerjanya, asalkan tahir suci untuk melaksanakan salat. Demikian juga para pekerja boleh untuk melaksanakan ibadah ini, meskipun dia memakai baju yang kotor, asalkan tentunya tidak najis. Tentunya ketika dia memakai pakaian yang bersih, tentu lebih sempurna. Namun apabila ada dua pilihan, mengakhirkan waktu sholat sampai keluar karena dia harus bersih-bersih, harus pulang, harus mandi dan sebagainya, dan pilihan yang kedua, sholat dengan baju yang kotor, maka tentu yang dipilih adalah sholat dengan baju yang kotor dan tepat waktu. Meskipun tentunya kita senantiasa diperintahkan untuk berbersih-bersih diri sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan kewajiban salat dan kita agungkan, kita jaga kekhusyuannya, kita jaga waktunya. Semoga dengan demikian Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita di hari kiamat nanti, kita semua bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.